Temui Allah dengan takjub sambil sujud keharibaannya. Raihlah semua saat ini, tahun depan belum tentu Allah berkenan. Datangilah cahaya Ramadan untuk menerangi kalbu dirimu, sinari dan terangilah jiwa dengan cahaya Ramadan. Apa yang telah kita lakukan? Apakah Allah telah berkenan? Nafas kita, langkah kita, sholat kita, puasa kita, di bulan yang indah, bulan Ramadan, mari kita raih cahayanya. Temui Allah dengan takjub sambil sujud keharibaannya. Raihlah semua saat ini, tahun depan belum tentu Allah berkenan. Datangilah cahaya Ramadan untuk menerangi kalbu dirimu, sinari dan terangilah jiwa dengan cahaya Ramadan, dengan cahaya.